Adela, spesial buat anak semuanya warga Madura. Selamat siang menuju sore. Kita nyanyi asik-asik, kita nyanyi sadu-sadu. Berikan manisnya aku hayat. tepuk tangannya mana yang sebelah sana? Satu tepuk spesial kita goyang bareng Adela. Ya kita goyang lagi bosku. Goyang dong bang. Terima kasih abang. Boleh saya di samping? Terima kasih bos. Waduh, terima kasih sekali buat bunga-bunga sosialnya ya. Terima kasih sekian bareng Angel di sini. Monggo kembali terima kasih. AMC-nya Indonesia, Bangkalan, Kluwangan Tanah Merah Dajah. Sherly K D I Adela. Ooh. tepuk tangannya dulu dong buat Om Adela di sini. Bersama Kompak Production, juga bersama Cumi-Cumi untuk Bangkalan yang saya cintai. Kali ini satu persembahan kembali bakal diberikan untuk Anda. Adela memberikan yang terbaik lewat satu penampilan dari Angel Emitasari. Adela, AMC-nya Indonesia. Kita goyang kembali. Semoga non-Angel. Yang dibawa buat bangku. Thank you. Terima kasih sekali buat Umi, Abang. Sherly K D I Adela. terima kasih banyak. Dan juga ada Kompak Production yang dibelikin Abah Haji Uce dari Bangkalan yang makin top, sukses selalu untuk Anda ya. Juga tergelegarnya Bumi Bangkalan terkhusus ini dari Keluwangan Tanda Merah Daja atas dorongan musikal rental yang datang dari Bumi Tuban Jawa Timur, Kibayan Dodot dengan benderanya Cumi Cumi Production Audio Rental. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda artis yang pertama kali yang bakal menyapa Tanah Merah, yang bakal menyapa Bangkalan, yang bakal memeriahkan suasana pernikahan Mbak Dewi dengan Mas Agung, tak panggilin artis terpeseknya Indonesia untuk Bangkalan. Arneta Julia Adela. Selamat siang semuanya. Satu mari request. Saya spesial tahun buat Jiwa raga

bersama Kompak Production juga cumi-cumi untuk Bangkalan tercinta, Vira Azahra Ade. Kasihku, Boleh kasih tepuk tangan sedikit buat Adela dong. Sedih, pedih, sangat pedih. Cobaan tumpang tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam. Air mata jangan apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Adela, Kompak Production. Kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia. Suka dan terkadang duka, dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang percaya. Lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Dunia berputar, mewarnai nasib manusia. Suka dan terkadang duka, dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang percaya. hati sedih, pedih sangat pedih. Coba antum pantin di sini berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam. Air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum. Sama Kompak Production dan Cumi-Cumi untuk Bangkalan tercinta, untuk Tanah Merah tercinta. Berikut ini bakal menyapa Anda, Arlija Putri Adela. Halo, selamat sore. Kita yang jebar mana lagi ya? Kali ini satu persembahan kembali bersama Kompak Production juga Cumi-Cumi untuk SAJ Madura yang makin kompak tak kasih. Idola Anda di malam hari ini bakal menyapa ada Arneta Julia Adela, non peseknya Indonesia. Sumonggo, non pesek. Semangat dong pesek. Halo yang di sana. Kita hujan-hujan ya. Hujan. sendiri.